Urang heureuyan ngacapruknya. Yu lah. Tulis miskin. Amat. Ya. Tahan suri nak. Iya apa? Aku mah pengen bodor itu nih. Aduh, khawatir. Tahu,